إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الإمام البخاري dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang panjang tentang salah seorang dari Bani Israel. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa sa'ala an a'lami ahli al-ar fadulla ala rajulin alimin fa qala hal li min taubah fa qala la fa qatalahu fa kammala bihi mi'ah فَسَأَلَ أَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى الرَّاهِبِينَ فَقَالَ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال ملائكة الرحمة أتى به إلى الله مقبلا وقال ملائكة العذاب ولم يأمل خير قط فجاءت ملائكة فقال كيسوا بين الأرضين إلى أيهما أدنى فهو لها فقاسوا فوجدوا إلى الأرض الذي يريد adna wa fi riwayah akbala wa na'a bi sadrihi ila al-ardi alladhi yurid fa akhadahu malaikatur rahmah, yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel pernah membunuh 99 nyawa. Akhirnya dia pun ingin bertobat. Dia bertanya kepada penduduk bumi, manakah ada orang alim? Aku ingin bertobat. Akhirnya ditunjuki kepada seorang alim. Dia bertanya, apakah masih ada tobat bagiku? Seorang alim tersebut memberikan jawaban dengan jawaban yang keliru dan salah. Membunuh satu nyawa saja adalah perbuatan dosa besar, apalagi engkau membunuh 99 nyawa. Tidak ada tobat bagi engkau. Karena emosi, karena tidak terima dengan jawaban tersebut, dia pun menyempurnakan menjadi 100 orang yang dia bunuh. Dia pun bunuh orang alim tersebut karena berfatwa dengan fatwa yang keliru. Tidak sampai di situ, tidak menyerah. Akhirnya dia bertanya lagi kepada orang yang paling alim di permukaan bumi. Ditunjuki kepada dia seorang alim. Akhirnya dia pun bertanya, apakah masih ada pintu tobat bagiku? Alim tersebut memberikan jawaban, iya, siapa yang menghalangi engkau dengan tobat? Namun pergilah engkau ke salah satu tempat. Di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beribadah kepada Allah dengan mereka. Dia mendengar jawaban tersebut, dia pun pergi bertolak. Hanya saja ketika sampai di pertengahan jalan, datang kepada dia ajal kematian. Akhirnya dua malaikat, malaikat siksa, malaikat adab, dan malaikat rahmah memperebutkan nyawanya. Siapa yang merebut nyawanya? Malaikatur Rahmat mengatakan bahwasanya dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bertobat. Itu hujjah dari Malaikatur Rahmat. Namun Malaikat Adam mengatakan bahwasanya dia belum pernah mengamalkan satu amalan kebaikan pun. Akulah yang lebih berhak untuk mencabut nyawanya. Akhirnya datang malaikat utusan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dua malaikat yang sedang berseteru tersebut, ukurlah di antara dua bumi, antara yang dia tinggalkan dan antara dia tuju, kemana bumi yang lebih dekat, tanah mana yang lebih dekat kepada dia, itulah. Ketika tanah yang dia tinggalkan lebih dekat, dicabut oleh malaikat Adam. Namun ketika jasad dia lebih dekat kepada tanah yang dia tuju, dicabut oleh malaikat Rahmat. Akhirnya mereka pun mengukur antara dua tempat, yang satunya dia tinggalkan, yang satu ingat dia tuju. Ternyata lebih dekat hanya beberapa jengkal saja ke negeri yang dia tuju. Akhirnya dia dicabut oleh malaikat Rahmat, menunjukkan tentang diterimanya tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Data riwayat lain menyebutkan bahwasanya malaikat mendapati dadanya mengarah ke negeri yang dia tuju. Akhirnya dengan alasan tersebut malaikat Rahmatlah yang mencabut nyawanya. Tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Akhirnya dicabut oleh malaikat Rahmat. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang pembenaran akan hadis yang barusan kita baca, hadis yang begitu agung dari Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sesuatu yang ada diri pada diri seseorang kecuali orang tersebutlah yang merubah apa yang ada pada diri dia sendiri. Dari satu ayat yang kita sebutkan serta satu hadis sebagai pembuka di depan, poin petik yang poin yang bisa ketik pelajaran di dalamnya tentang kesempurnaan hijrahnya seseorang hendaknya dia mau menuju kepada perubahan, berubah, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dulu dia pernah melakukan, menuju kepada perubahan dengan menjadi watak yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Karena seseorang tidak lagi katakan baik kecuali dia meninggalkan seluruh perkara-perkara yang buruk pada diri dia, menuju kepada perkara-perkara yang baik. Bahkan seandainya pun perbuatan tersebut mungkin yang dia miliki sekarang, karena itu adalah berupa kesalahan, namun ketika dia mengetahui itu adalah perbuatan yang jelek dan dia tinggalkan, seandainya pun itu mengeluarkan biaya, tenaga, kemudian seluruh apa yang dia miliki dia korbankan, hanya saja ketika lillahi ta'ala dia berani untuk meninggalkannya. Datang beberapa contoh menarik tentang kisah perubahan dari para sahabat. Meskipun yang mereka tinggalkan adalah harta benda yang begitu luar biasa megahnya, mahalnya. Datang riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Ibnu Umar. Kata dia, Aslama Ghailan bin Salama As-Saqafi wa tahtahu asyaratun minan niswah. Bahwa seorang sahabat namanya Ghailan bin Salama As-Saqafi, seorang badui. Namun dia masuk Islam. Di awal Islamnya dia berhijrah dan dia memiliki 10 orang istri. Dan hal tersebut terlarang di dalam agama Islam. Akhirnya Nabi SAW menyarankan kepada dia, ikhtar minhunna arba'an. Pilih di antara 10 orang istri tersebut 4 saja. Ceraikan yang lainnya, yang sisanya. Apa yang dilakukan oleh Ghailan bin Salam As-Saqafi? Langsung sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami tahu. 6 orang istri artinya lebih daripada setengah dia harus tinggalkan. Lillahi ta'ala, karena itu adalah perubahan menuju kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik. Setengah dia tinggalkan atau bahkan lebih daripada setengah. 4 dia pertahankan dari 10, 6 harus dia tinggalkan. Datang juga berita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di kota Madinah, ketika ada suara yang menyampaikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala innal hamra hurrimat. Ketahuilah bahwasannya minuman keras telah diharamkan. Fa'amaroni Abu Talha, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Talha menyarankan kepadaku, memerintahkan kepadaku. Ukhrudia Anas, fa'ahrikuhu. Wahai Anas, keluarkan semua minuman kerasku yang ada di gudangku. Keluarkan, tuangkan dia, tumpah dia. Ketika Allah telah mengharamkan, tidak ada lagi halal. Tidak ada lagi penghalalan baginya. Akhirnya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakharajtu fakharaqtuhu fi sikakil Madinah. Akhirnya aku pun keluarkan seluruh minuman keras milik Abu Talha. Bapak tidak Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pun menuangnya dan menumpahkannya di jalan-jalan kota Madinah. Minuman keras mungkin hari itu dibeli dengan harta, dibuat dengan harta. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, para sahabat rela dan berani untuk meninggalkan harta benda mereka ketika adalah harta yang haram. Perubahan. Datang juga perubahan yang mungkin mengerilakan dan mengorbankan harta. Berita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi yadi rajulin khataman min dhahab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inza'ha. Hal 6. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi yadi rajulin dhahaban fanaza'ahu. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada cincin emas di tangan seseorang, akhirnya beliau pun mengambilnya dan melemparnya, membuangnya, karena terlarang untuk laki-laki mengenakan perhiasan dari emas. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan orang tersebut. Ada seorang yang menyarankan, "Ya akhi khudhu wantafi bihi." Wahai saudaraku, ambil emas tersebut, ambil manfaat darinya. Mungkin Nabi SAW telah membuangnya, terlarang untuk menggunakannya, engkau bisa manfaatkan dengan yang lain. Jual, engkau belikan harta yang lainnya. Kata orang tersebut, la akhuduhu ba'da an naza'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraha. Aku tidak akan pernah mengambilnya kembali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuangnya dan melepasnya dari tanganku. Meskipun itu adalah sesuatu yang berharga, namun ketika itu adalah bentuk perubahan kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat rela meninggalkannya. Datang juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang masih muda belia ketika itu. Kata dia, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alayya thawbani muasfaran. Nabi SAW pernah melihat aku dan kemudian aku sedang mengenakan dua potong pakaian yang telah dicelupkan dengan warna kuning. Itu adalah perkara yang terlarang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diharamkan. Kemudian Nabi SAW bentuk pengingkaran beliau kepada Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, ummuka amarat ka bihada, apakah ibumu yang memerintahkan engkau untuk mengenakan dua pakaian tersebut? Akhirnya karena mendapatkan semacam teguran, Abdullah bin Amr bin As meminta keterangan lebih lanjut. Ya Rasulullah, aghsilhuma, wahai Rasulullah, apakah aku mencuci keduanya? La bal ihrikhuma, tidak, bahkan bakar keduanya. Akhirnya dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perubahan. Setika seseorang telah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia siap dan siaga untuk selalu melakukan perubahan demi perubahan yang ada merupakan kejelekan pada dirinya, menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tentang ayat yang istijabah luar biasa dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Datang dari surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi wa annakum ilaihi tuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wahai segenap orang-orang yang beriman, istajibu, serulah, jawablah seruan Allah dan Rasulnya ketika mereka berdua memanggil kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab seruan Allah, menjawab seruan Rasulullah ketika perintah dari Allah untuk berubah, hendaknya seseorang itu berubah. Istijabah kepada Allah, istijabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nampak buruk ketika tidak istijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah lah sebagai penghalang antara hati seseorang dengan diri dia. Ketika tidak ada istijabah, mungkin Allah akan menutup pintu hati seseorang untuk menerima nasihat, menerima teguran, menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada istijabah kepada Allah tabaraka wa taala. Istijabah yang luar biasa dari kalangan para sahabat. Data berita akan hal tersebut kita mulai dengan berita tentang anak-anak. Anak-anak kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai cerminan yang indah tentang istijabah yang luar biasa. Datang dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Yang mana dia adalah seorang sahabat yang kecil. Sekaligus dia adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat muda belia. Dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku makan di hidangan makanan dalam keadaan makan berjamaah. Aku mengambil jatah orang lain dari suatu nampan yang sama, tempat yang jauh aku ambil. Kemudian kata Nabi SAW mengajarkan kepada aku tentang adab-adab dan etika makan. Kata Rasulullah SAW, Ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai ananda, makan dengan membaca bismillah. Makan dengan yang dekat dengan engkau. Jangan mengambil jatah orang. Makanlah dengan tangan kanan engkau. Karena Nabi SAW melihat aku makan dengan jatah orang lain. Punya orang lain aku ambil. Yang jauh aku ambil. Tidak makan yang dekat denganku. Akhirnya kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, fama zala tilka tu'mati ba'di yauma ini. Semenjak saat itu, itulah metode makanku dan aku tidak akan pernah merubah lagi setelah itu. Setelah mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu teguran sangat bermanfaat. Langsung dia merubah tentang metode makan dia yang salah dan keliru. Berita tentang anak-anak yang lainnya juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang istijabah, perubahan yang luar biasa. Datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia, masih sangat muda beliau. Ketika itu dia mengenakan sarung namun sarungnya menjulur sampai mengenai mata kakinya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abdullah, "Ya Abdullah, irfa izarak, wahai Abdullah, angkatlah sarung engkau." Farofa'tuhu, akhirnya aku pun mengangkatnya, menggulungnya ke arah atas, agar tidak menutupi mata kakiku. Fakultu hakadha ya Rasulullah, faqala irfa, seperti ini Rasulullah, tidak, angkat lagi sedikit. Akhirnya dia pun memberikan jawaban, setelah melakukan hakadha ya Rasulullah, la irfa, sampai ketiga kalinya dia mengangkat, hakadha, sampai pertengahan betis, dan itulah dipertahankan oleh Ibnu Umar, setelah mendapatkan teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istijabah yang luar biasa. Dari kalangan anak-anak di zaman tersebut. Bahkan istijabah yang luar biasa juga kita dapati dari kalangan perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak kecil telah kita ceritakan. Demikian juga para perempuan di zaman tersebut melakukan istijabah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang Zainab binti Abi Jahash, yang mana dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun nama Zainab adalah nama yang telah diganti. Awal dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bertanya kepada dia, "Masmuki, siapa nama engkau?" Faqalat Barrah, namaku adalah Barrah. Secara bahasa artinya adalah yang paling terbaik. Terdapat pensucian diri dari nama tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merubah nama tersebut dengan mengatakan, "Anti Zainab, engkau adalah Zainab." Kemudian langsung dirubah seketika itu juga tanpa ada pembangkangan, tanpa ada penolakan. Bahkan istijabah yang luar biasa juga dari kalangan perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perubahan, siap untuk berubah. Ketika hijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bongkar kebiasaan lama, tinggalkan kebiasaan buruk seluruhnya. Kita telah dapat contoh-contoh dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istijabah yang luar biasa. Tentunya di balik itu akan ada kemanfaatan yang kita bisa petik. Karena tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan posisi yang dia tinggalkan berupa kejelekan tersebut menjadi kebaikan, menjadi lebih baik. Dalam hadis dari seorang sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, dari seorang badui yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah abdalahu Allahu khairun minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan sesuatu yang dia tinggalkan tersebut lebih baik, lebih bagus. Ketika itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena orang lain. Kebiasaan buruk dia tinggalkan, Allah akan ganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Perbuatan yang jelek dia tinggalkan, Allah akan gantikan dengan perbuatan yang lebih baik. Sesuatu yang mungkin haram dia tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan Allah akan gantikan dengan perkara yang lebih halal dan itu baik baginya. Datang dari seorang sahabat dari kalangan pemuda, hadisnya dalam sahih. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, izin li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perzinahan. Dia minta izin, meminta dilegalkan untuk diri pribadi dia tentang perzinahan. Para sahabat melihat kepada dia sambil dengan wajah mereka yang pengingkaran, seakan tidak menerima dengan apa ucapan dia tersebut. Hampir-hampir mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada pemuda tersebut karena ingin melegalkan perzinahan. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dengan pengharaman yang sangat keras. Seorang pemuda datang meminta dilegalkan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda tersebut, "Urnu, dekatlah kemari." Dengan metode nabawiyah, mengajarkan kepada orang tersebut agar dia pun berubah menuju kepada perubahan yang lebih baik. Nabi SAW melontarkan beberapa pertanyaan kepada dia. Ya fulan, wahai fulan, atuhibbuhu li ummik, apakah engkau suka ibumu dizinahi? Pemuda tersebut memberikan jawaban, ya Rasulullah, la, wa ayyun nasi yuhibbu dhalika li ummihi. Wahai Rasulullah, aku tidak senang itu. Siapa di antara umat manusia yang senang ibunya dizinahi? Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, kata Rasulullah SAW, atuhibbuhu li bintik, apakah engkau suka anak perempuan engkau dizinahi? Ya Rasulullah, la, ayyun nasi yuhibbu dhalika. Ya Rasulullah, tidak, aku tidak suka itu. Siapapun, siapa dari manusia yang suka perbuatan tersebut? Beberapa pertanyaan Nabi SAW mentarakan kepada pemuda tersebut. Atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik. Apakah engkau senang istri engkau, saudari perempuan engkau, bibi engkau, tante engkau dizinahi? Akhirnya setelah mendengarkan pelajaran demi pelajaran dari Rasulullah SAW, orang tersebut pun paham apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir Nabi SAW memegang dadanya sambil mengatakan, Allahumma Allahumma tahhir qalbah waghfir dhanbah wahsin farajah. Terakhir kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bersihkan hatinya, ampuni dosanya, kemudian jagalah kemaluannya. Setelah itu laki-laki tersebut tidak lagi meminta perbuatan zina kepada diri pribadi dia. Perubahan yang terjadi. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik ketika orang tersebut memang betul-betul mau berubah. Hati yang lebih bersih, dosa yang diampuni, serta kemaluan yang terjaga. Serta setelah seseorang melakukan perbuatan buruk dan menuju kepada perubahan, hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meninggalkan perbuatan tersebut lillahi ta'ala, menuju kepada perubahan dan tidak akan kembali, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada perbuatan lamanya dan kebiasaan lamanya, serta istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Datang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia pernah menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, idza ataitumul ghaid fala tastakbirul qiblat bi ghaidin wala baulin wala tastakbiruha walakin syarriku aw ghorribu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, baik itu kecil ataupun besar, hindarilah untuk menghadap ke arah kiblat, hindari pula untuk membelakangi kiblat, akan tetapi menghadaplah ke timur dan ke arah barat. Ya, sebagai bentuk realisasi untuk terhindar dari menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sebagai realisasi dari hadis tersebut, faqadimna Syam, fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wajal. Akhirnya kami pun berangkat menuju ke Syam. Kami dapati di sana bahwasanya kamar mandi atau WC atau toilet menghadap ke arah kiblat. Akhirnya kami pun berpaling dari arah kiblat tersebut. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah istijabah yang luar biasa dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, siap untuk meninggalkan kebiasaan lama serta melakukan perubahan dan istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa amma ba'du. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istijabah, menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan ungkapan sami'na wa ata'na, kami taat serta kami dengar, adalah identitas orang-orang mukmin. Yang telah terdahulu beberapa kisah dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dari seluruh kalangan, anak kecil, orang besar atau dewasa, laki-laki dan juga perempuan. Namun perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan ada daror dan dampak buruknya. Sebagaimana menjawab seruan Allah, istijabah Allah dan Rasulnya adalah menuju kepada kebaikan, tidak menjawab seruan Allah, tidak menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mendapati dampak buruk, baik itu di kehidupan dunia yang disegerakan ataupun di kehidupan akhirat. Datang sebuah hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia dari riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan bahwasanya aqala rajulun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi shimali. Seseorang pernah makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahu ya fulan kul bi yaminik. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin merubah orang tersebut dengan cara menegurnya, wahai fulan, makanlah dengan tangan kanan engkau. Orang tersebut dengan begitu sombongnya dia mengatakan la astati. Aku tidak mampu ya, aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Dengan sombongnya akhirnya dia pun makan dengan tangan kiri. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada orang tersebut karena tidak melakukan istijabah. Tidak mendengar arahan dan tidak mau berubah dari kesalahan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lastata'ta, semoga engkau tidak mampu." Akhirnya semenjak saat itu dia tidak mampu untuk mengangkat makanan ke mulutnya dengan menggunakan tangannya. Mendapatkan hukuman yang disegerakan di kehidupan dunia karena tidak mau istijabah kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang riwayat dari Sa'id bin Musayyab bin Hazm, seorang tabi'i jalil, bapaknya sahabat. Dia pernah menceritakan bahwasanya anna abahu, bahwasanya Musayyab menceritakan bapaknya namanya Hazm, atau ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, kepada Hazm, masmuk, ismi Hazm, siapa nama engkau? Dia memberikan jawaban bahwasanya nama aku adalah Hazm. Secara bahasa Hazm artinya adalah kesedihan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alah, akhirnya Nabi SAW memberikan jawaban kepada orang tersebut, bal anta sahlun, engkau adalah sahal. Nabi SAW menganjurkan dia untuk merubah nama yang artinya adalah kesedihan, Hazm, menjadi kemudahan, yakni sahal. Orang tersebut memberikan jawaban, la ugayyiru ma sammihi abi, aku tidak akan pernah merubah nama yang bapakku memberikan nama kepadaku. Orang tersebut tidak istijabah kepada Allah, tidak istijabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak mau menuju kepada perubahan yang lebih baik. Akhirnya kata Sa'id bin Musayyab bin Hazm, cucu dari orang yang minta, diminta oleh Nabi SAW untuk berubah namanya tersebut, famazalat alhuznu yauma idin. Akhirnya dalam keluarga kita terus menerus adanya kesedihan, tidak akan ada perubahan. Karena buah hasil dari orang tersebut tidak istijabah kepada Allah, tidak istijabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ganjarannya baik itu anaknya ataupun cucunya sepeninggal dia. Demikian juga jangan pernah untuk menunda-nunda yang namanya perubahan. Ketika seseorang telah mengetahui bahwasanya itu adalah kesalahan dan kekeliruan, kemudian ada teguran dari Allah, ada teguran dari Rasulullah, ada teguran dari orang-orang yang menegur hendaknya dia merubah, seketika itu juga jangan sampai dia menunda-nunda kemudian perbuatan perubahan dia tidak lagi tepat pada waktunya yang diterima perubahan tersebut. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun alaihi la'natullah, ketika diberikan pelajaran, teguran, nasihat dan didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam untuk berubah dari kebiasaan buruk dia, meninggalkan kebiasaan buruk dia, namun dia tidak menerima. Dia tidak mengindahkan istijabah tersebut. Nanti akhir ketika dia mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika dia hampir tenggelam, barulah dia mengucapkan bahwasanya sekarang aku beriman dengan Rabb-nya Bani Israel, aku sekarang termasuk minal orang-orang yang berislam. Allah memberikan jawaban kepada dia, al-ana wa qad asaitu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau mau berubah, padahal dahulunya engkau adalah orang-orang yang ifsad, melakukan kerusakan di permukaan bumi. Hendaknya seseorang itu menyegerakan untuk berubah ketika masih ada waktunya, karena ketika tiba waktunya untuk tidak lagi diterima perubahan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perubahan tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas